Bermain. Oh. bintang, bintang gemerlapan, rembulan terang bersinar mengantarkan ke ujung timur. Jalan lain dan jalan jumpa gadis. cinta dari tangan Sri Rama. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu, dia itu milikku. Namun begitu tega, kau rampas segalanya. Inikah balasannya, anak teman setia. Putus kini ya sudah persaudaraan kita, yang lama kita bina, susah senang bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikah? Kau bagaikan pagar yang makan tanaman, sungguh tiada aku menduga. Kau teman karibku, lebih dari saudara. Namun begitu tega, kau rampas segalanya. Inilah sudah persaudaraan kita, yang lama kita hina, susah senang bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikam? Kau bagaikan pagar yang makan tanaman, sungguh tiada aku menduga. Kau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu, dia itu milikku. Begitu tega, kau rampas segalanya. Inikah balasannya, akhlak teman setia. Thank you.

sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Rupanya sudah biasa kau bersandiwara, berdusta, berdusta, berdusta dalam cinta. Aku sengsara, oh karena dia.